Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kajian lanjutan lagi mengenai sejarah agama di masa jahiliyah. Kalau kajian sebelumnya kita sudah membahas masalah bagaimana ideologi yang ada di kota Mekah, maka mungkin saat ini kita akan membahas lebih jauh lagi. Di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Dari mana asalnya? Karena ternyata asalnya itu mereka, orang-orang Quraisy dan orang-orang suku-suku di sekitar suku Quraisy itu, lama-kelamaan setelah adanya berhala Hubal, ini meyakini bahwa untuk setiap perkara itu ada, gitu ya, ada berhala-berhala atau ada dewa-dewa yang spesifik. Di mana dewa-dewa yang spesifik ini beda dengan dewa-dewa di agama Hindu atau juga beda dengan dewa-dewa di agama-agama yang lain. Karena bagaimanapun kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ya, kalau mereka itu ditanya siapa yang menciptakan bumi, langit dan lain-lain, pada perkara tauhid rububiyah mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan. Jadi mereka ini memaksudkan bahwa berhala-berhala ini adalah orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap atau benda-benda yang dianggap punya kedekatan atau punya perwakilan energi atau punya perwakilan, gitu ya, punya semacam wasilah kepada Allah untuk akhirnya bisa mendekatkan doa-doa mereka kepada Allah. Nah, sampai di sini, jadi mereka itu Tuhannya masih Allah sesungguhnya. Maka mereka itu tidak sampai menolak, misalnya dalam surat Thot gitu ya, ini mereka ini digambarkan tidak sampai menolak konsep Allah, tapi digambarkan mereka itu sesungguhnya ini hanya menolak konsep la ilaha illallah, di mana tidak mengenal adanya berhala. Tapi Allah itu mereka kenal dan mereka itu menyembah Allah. Hanya kemudian cara menyembahnya ini yang salah. Gitu ya. Nah, selain itu gitu ya. Ini ada konsep semacam apa ya? Semacam kalau kita kenal yang namanya konsep kebinekaan. Jadi 360 berhala ini pada masa Abdul Muthalib diletakkan di sekeliling Ka'bah. Untuk apa? Agar orang-orang ini ketika berziarah ke Ka'bah sama saja menziarahi agama lain, gitu loh. Dan dari semua agama itu bisa beribadah di Ka'bah. Ini benar-benar pokoknya kebinekaan. Jadi agama yang didasarkan pada sesungguhnya ini kepentingan politik. Biar apa? Biar Quraisy itu dianggap sebagai orang atau pihak yang bisa mempersatukan semua agama. Agar nanti Quraisy itu dianggap sebagai orang yang konsep peradabannya itu ternyata mampu menyatukan agama-agama yang lain untuk bisa beribadah di Ka'bah. Bahwa ketika orang-orang Quraisy itu merawat Ka'bah, semua agama diakomodasi. Nah, ini di sini yang jadi masalah. Hingga kemudian gitu ya, orang-orang Quraisy ini menjadikan itu sebagai legitimasi. Mereka jalan kemana-mana itu enggak ada yang menyerang. Karena apa? Dianggap orang-orang Quraisy ini yang menjaga Ka'bah, menjaga tempat tuhan-tuhan mereka, gitu loh. Nah, ini yang gawat. Artinya agama itu cuma dijadikan proyek. Agama itu cuma dijadikan semacam kegiatan politik saja. Ini yang repot. Ketika proposal keagamaan, acara keagamaan atau gagasan keagamaan sesungguhnya cuma bungkus dari sebuah gagasan politik. Atau sesungguhnya ketika agama itu cuma sebuah bungkus dari tipu daya politik. Ini yang salah. Maka wajar nanti ketika Islam datang menggugat berhala-berhala mereka, sebagian di antara mereka itu enggak mau, gitu loh. Enggak mau kemudian mereka itu mengingkari berhala-berhala mereka, karena dari situlah sumber pangkat politik mereka, dari situlah keamanan jalur dagang mereka, dari situlah kemudian mereka itu mendapatkan penghargaan dari suku-suku yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akhirnya mereka enggan meninggalkan penyembahan agama berhala itu. Karena memang persoalannya memang mereka itu gitu yang menciptakan agama-agama untuk kemudian bisa melindungi kepentingan politiknya. Akhirnya hari ini kalau kita lihat ada orang yang menyembunyikan kepentingan politik atas nama agama. Dalam konteks tawarannya sih oke, perdamaian, tawarannya sih oke, peradaban, tawarannya sih oke, ini itu. Tapi bungkusnya tuh agama, gitu loh. Tapi di balik bungkus agama itu ternyata ada urusan-urusan proyek-proyek politik, bahwa mereka mendapatkan dana, mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dagang dan lain-lain. Ini yang sesungguhnya diperangi juga oleh agama Islam. Akhirnya hari ini ada beberapa orang yang mengaburkan ajaran Islam dengan cara berpura-pura gitu ya. Bisa menjadi juru damai dan lain-lain tapi menjual akidah Islam. Nah, ini yang kemudian diperangi oleh agama Islam pada saat itu. Nah, di sisi lain gitu ya, ada juga cerita-cerita gitu ya, bahwa tuhan-tuhan mereka itu mulai diciptakan dari roti, diciptakan juga dari batu. Jadi ya, karena mereka itu mungkin merasa punya ikatan dengan kota Mekah, dengan Ka'bah, ketika mereka pergi itu nanti mereka biasanya membawa batu yang dibawa dari kota Mekah. Batu ini ya kemudian dianggap batu yang cakep lah, batu yang bagus gitu ya. Nah, ditaruh di atas gundukan pasir ketika mereka sudah jauh dari kota Mekah, ketika berjalan berdagang gitu ya. Gundukan pasir ini kemudian disiramkan susu atau disiramkan darah, dan kemudian mereka bertawaf mengelilinginya. Mereka beranggapan dengan cara itu Allah akan menurunkan kemakmuran. Padahal sesungguhnya bukan gara-gara itu Allah menurunkan kemakmuran. Salah satu berhala mereka itu ada yang namanya Lata. Lata itu maksudnya adalah satu dewi perempuan namanya Dewi Al-Lat gitu ya. Dewi yang dianggap sebagai istrinya Allah. Dan pada saat itu Allah itu digambarkan mewujud pada dirinya Hubal. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak berhati-hati kepada sesuatu yang bisa menjerumuskan mereka kepada bid'ah. Mereka itu membuat-buat atau menciptakan ajaran-ajaran yang okay, pada hari itu mereka mengatakan itu tradisi. Tapi generasi-generasi selanjutnya sudah tidak tahu lagi ini tradisi yang benar atau tradisi yang salah. Atau tradisi ini sebenarnya sumbernya dari mana? Maka akhirnya wajar muncul generasi ya, yang dimana generasi ini memeluk agama tanpa kemudian terikat dengan tradisi yang ada sebelumnya. Mereka menemukan fakta bahwa berhala-berhala itu palsu, dan mereka juga menemukan fakta bahwa la ilaha illallah itu agama yang paling baik. Orang-orang inilah, generasi inilah yang kemudian pertama kali ditemui Rasulullah untuk menjadi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awalnya itu memeluk ajaran, sudah memeluk ajaran Islam, tapi kemudian namanya belum ada Islam karena Nabi Muhammad itu belum diutus. Mereka ini sudah membenci ajaran berhala, mereka ini sudah membenci agama jahiliyah. Mereka tahu itu semua salah, dan kemudian ketika ada satu perwakilan generasi yang namanya Nabi Muhammad menawarkan satu konsep peradaban yang baru yang namanya Islam, yang tidak bersumber gitu ya, yang ideologinya itu, landasan ideologinya itu tidak bersumber dari ideologi yang sudah ada, ideologi ini cepat populer gitu loh. Ideologi la ilaha illallah ini cepat populer karena pada saat itu ideologi yang lama cuma pura-pura dipertahankan ya. Orang yang mempertahankan ideologi berhala pada saat itu jelas motifnya ekonomi, jelas juga motifnya pangkat, jelas juga motifnya mempertahankan kedudukan di hadapan kaum-kaum yang lain, proyek politik. Mempertahankan ideologi yang lama itu proyek politik. Maka kemudian ketika datang ideologi Islam kepada kota Mekah pada saat itu, gitu ya, tantangan paling keras datang dari golongan tua. Karena golongan tua itu sudah sedemikian lama hidup dari pangkat akibat agama berhala. Pangkat yang datang akibat mempertahankan ideologi yang lama. Ketika datang satu ideologi yang baru, mereka akan mengatakan ideologi ini radikal dan lain-lain karena ideologi ini mengancam pangkat mereka, mengancam harta mereka, dan mengancam status sosial mereka. Orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad adalah orang-orang yang hidup dari kebatilan-kebatilan yang ada pada ideologi yang lama. Sebab orang-orang ini memang adalah sumber dari segala kebatilan. Dan lihat, orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad itu bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang sudah punya pangkat, pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin kaum, dan orang-orang super kaya. Orang-orang ini punya perusahaan yang sangat-sangat besar, yang digambarkan dalam berbagai ayat di Al-Quran bahwa mereka ini adalah raja dari segala raja uang pada saat itu. Mereka menguasai perputaran uang dan lain-lain, sementara Nabi Muhammad bukan siapa-siapa, orang miskin. Dan di belakang Nabi Muhammad banyak sekali generasi muda gitu ya, yang memang ternyata sebelumnya sudah kesel juga dengan ideologi yang lama. Dan ketika datang Nabi Muhammad dengan ideologi yang baru, mereka segera menerimanya. Maka akhirnya sampai mereka disiksa, sampai akhirnya mereka diusir dan lain-lain, wajar. ini adalah bentuk penolakan dari ideologi yang lama, dari kebatilan-kebatilan yang sudah berlangsung kepada orang-orang yang mencoba mengubah kebatilan tersebut. Nah ini ya yang sebetulnya kenapa sih dakwah Nabi Muhammad itu ditentang, karena ajaran jahiliyah lama itu ya begitu gitu. Ada ajaran perbudakan gitu kan. Ada bentuk-bentuk pernikahan yang pernikahan ini batil karena pelacuran itu tidak dianggap sesuatu yang buruk pada saat itu gitu ya. Karena pelacuran itu jadi harkat martabat perempuan itu rendah. Gitu ya. Orang bebas punya istri berapa saja itu yang pertama. Ya, yang kedua, pada saat itu gitu ya pelacur-pelacur juga tidak merasa hina. Gitu loh. Kisah satu perempuan memasang bendera gitu ya bahwa tandanya dia sedang ingin punya anak gitu ya. Lalu datang 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki ini nanti ketika si perempuan ini sudah melahirkan, kemudian dia datang kepada tukang apa bahasanya tukang ahli nasab dan menunjuk saja. Anda ini gitu ya, anak ini nasabnya kepada laki-laki yang mana yang perempuan ini suka. Dan apakah itu dianggap hina? Enggak, dan perempuan itu pada saat itu jadi Islam itu datang untuk memberikan satu standar di mana harga diri perempuan, di mana juga harga diri laki-laki gitu loh. Ya pernikahan kan pada saat itu gambaran seperti itu ya. Mungkin kalau kita sekarang masuk kepada bagian selanjutnya yaitu masalah pernikahan jahiliyah. Iya begitu gitu. Perbedaan besar antara pernikahan jahiliyah dengan pernikahan Islam itu terletak kepada persamaan rencana hidup antara kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Sebelumnya perempuan dinikahi ya bukan gara-gara apa-apa, tapi hanya gara-gara bapaknya mau ekonomi, atau bapaknya mau pangkat, atau bapaknya mau punya menantu, atau mau punya besan seorang raja dan lain-lain. Anak perempuan itu dianggap cuma aset. Dan ketika datang Islam, perempuan itu diberikan kemerdekaan untuk memilih. Dia mau gak menikah dengan si ini? Dia mau gak menikah dengan si itu? Ya? Dan kemudian kalau ada orang sekarang bilang gitu ya, pernikahan dalam agama Islam itu gak punya kebebasan dan lain-lain. Ntar dulu. Yang dia soroti itu agama Islamnya atau kemudian perilaku pemeluk Islam yang belum paham ajaran agama Islam. Itu loh yang jadi persoalan. Bahkan sampai nanti kan dalam Al-Quran itu turun gitu kan, laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Baik dan buruk dalam sebuah rumah tangga itu bukan masalah masa lalu orang. Bukan juga kondisi kesolehan orang pada hari itu, bukan. Tapi kalau dalam konteks pernikahan ini bicara masalah persamaan cita-cita, Islam itu memberikan ideologi dan memberikan cita-cita kepada dua orang yang akan menikah. Kalau cita-cita dia sempit sebatas dunia, ya kan? Kalau cita-cita dia ini sebatas wajah, paras, dan lain-lain, insya Allah ini model pernikahan jahiliyah yang mana orang masih menggantungkan dirinya ya dari hal-hal selain Allah, dari hal-hal selain yang memang Allah itu sudah menetapkan bahwa Allah itu memberi rezeki dan lain-lain gitu loh. Ini diantara model pernikahan jahiliyah. Dan muncul akhirnya generasi baru yang mana bahkan sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi, generasi ini tampaknya sudah mulai merasa bahwa sumber kebatilannya itu memang agama berhala. Orang-orang semacam Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sendiri, Zaid bin Amr, Waraqah bin Nawfal, Uthman bin Affan, dan lain-lain. Mereka itu sudah beranggapan bahwa agama berhala itu adalah agama yang menyebabkan peradaban mereka menjadi ambruk dan jatuh. Nah, itu yang terjadi, gitu ya. Nah, dari masalah pernikahan, gitu ya, kita berbalik kembali, gitu ya, kita menuju masalah tradisi jahiliyah atau agama jahiliyah. Kalau kita mau menelisik, apa sih profesi orang kebanyakan pada saat itu? Ternyata profesi orang kebanyakan pada saat itu ini kebanyakan sebagai pedagang karena di Arab, di Mekah pada umumnya tidak ada sumber daya alam apapun, gitu ya. Kecuali pasar dan sumur zam-zam, itu saja. Unta juga gak banyak gitu ya. Nah, mereka ini berprofesi sebagai pedagang. Dan adakah sekolah sehingga nanti ketika dikatakan Nabi Muhammad itu papa, ummi gitu ya, miskin, ini dikatakan karena tidak punya biaya untuk belajar? Enggak juga. Karena memang pada saat itu sekolah itu tidak menjadi kebutuhan. Emang sih gitu kan, jadinya mereka itu kaum yang bodoh gitu kan. Di tengah kaum-kaum yang bisa membaca dan menulis, ada kaum Persia, Habasyah, Yaman, dan lain-lain. Ada termasuk juga kaum Rum. Tapi pada saat itu gitu ya, ini konsepnya itu jadi gini, anak-anak itu ya sudah menuruti kemampuan orang tuanya. Artinya diajari gitu ya, menurut keahlian kabilahnya masing-masing. Khalid bin Walid yang asalnya dari Bani Makhzum, Bani Makhzum itu memang bani yang diserahi urusan militer dan peperangan kota Mekah. Kan kita tahu ya, di kota Mekah itu tidak ada pemerintahan, yang ada itu semacam penanggung jawab saja. Khalid bin Walid asalnya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini memang yang ngurusi masalah militer. Nah gitu ya, Bani Adi, baninya Umar bin Khattab, ini diserahi urusan masalah keputusan-keputusan hukum, ya, masalah kebijakan-kebijakan hukum. Maka di sini Umar bin Khattab itu menjadi orang yang arif sekali masalah hukum. Bani Taim ini selain masalah ekonomi juga dikaruniai, gitu ya, hak untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata atau perkara-perkara perselisihan, nasab, ejek mengejek dan lain-lain itu ke Bani Taim. Dari Bani Taim kita tahu ada Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini digelari sebagai orang yang paling mengetahui nasab dan kisah-kisah bangsa Arab. Bani Hashim ini selain kaya memang mewarisi masalah kepemimpinan. Maka Rasulullah itu yang paling menonjol itu masalah kepemimpinannya. Tapi di luar itu mereka semua itu profesinya sebagai pedagang, gitu ya. Nah, dan anak-anak mereka itu memang dari kecil itu diajak berdagang. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad itu ketika kecil berulang kali diajak ke Syam. Nah, ini juga menjadi bekal kenapa di Arab pada saat itu tidak ada masalah tenaga kerja dan lain-lain. Tenaga kerja itu baru jadi masalah ketika profesi tidak diturunkan dari ayah kepada anaknya. Profesi tidak diajarkan dari keluarganya kepada anaknya. Jadi gini, tenaga kerja itu baru jadi masalah itu ketika anak-anak itu mencari pekerjaan di luar lingkaran keluarganya. Karena memang keluarganya tidak punya satu pekerjaan untuk diwariskan kepada keluarganya yang lain. Sedangkan kegiatan berdagang itu bisa diwariskan kepada siapa saja dan memang harus diturunkan kepada anak. Gitu ya. Ini sebabnya memang keterampilan berdagang itu pada saat itu menjadi common sense. Bukan keterampilan yang dipelajari suatu saat ketika sudah dewasa dan pada masa kecilnya disibukkan dengan kurikulum-kurikulum yang tidak perlu. Tapi kemudian dari kecil, satu keterampilan utamanya untuk mencari uang itu berdagang, dan ada keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan itu dalam arti keterampilan khas yang dikuasai oleh masing-masing kabilah. Ya, oleh masing-masing bani. Bani Taim di bidang penyelesaian perkara sosial, Bani Adi di bidang penyelesaian perkara hukum, Bani Makhzum ini di bidang penyelesaian atau di bidang peperangan gitu ya. Bani Umayyah juga di bidang peperangan dan di bidang keuangan. Bani Hashim ini di bidang kepemimpinan dan lain-lain dan seterusnya. Nah, ini makanya gitu ya, Nabi Muhammad itu pernah bersabda. Ada seorang sahabat Nabi menemui Nabi Muhammad. Apa yang harus aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku? Gitu ya. Banyak nanti kewajibannya, begini, begini, begini, begini, begini. Gitu ya, kau teman dia sebagaimana dia mengasuhmu di masa kecil gitu ya. Kau jangan tinggalkan dia dan seterusnya. Tapi sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ternyata orang tuaku sudah meninggal?" Nah, apa kata Rasulullah? "Berbuat baiklah kepada rekan-rekan orang tuamu." Dalam arti di sini begini, sahabat-sahabat orang tua kita itu biasanya gitu ya, kalau sudah punya anak, sahabat itu anak mengetahui sahabat itu adalah orang-orang yang kerjaannya bareng sama orang tuanya. Artinya, anak-anak itu diajak kerja bareng juga sama orang tuanya sehingga tahu siapa sih rekan-rekan bisnis orang tuanya. Ya, beda dengan pegawai. Gitu ya, kasta pegawai pada saat itu di kota Mekah ini mungkin kastanya seperti budak gitu loh. Juru angkat, juru tulis, juru ini, juru itu, gitu ya. Orang yang bekerja kepada orang lain pada saat itu dianggap sebagai pekerjaan yang remeh di bawah, ya. Seperti misalnya kita tahu ada seorang sahabat Nabi yang berprofesi gitu ya sebagai pandai besi, ini di bawah gitu loh. Ya paling pekerjaan-pekerjaan lain itu dilakukan oleh budak-budak. Karena kita lihat aja, pegawai-pegawai itu biasanya ngumpul ke pebisnis. Kan misalnya ya, kita lihat hari ini beberapa pebisnis yang punya perusahaan, dia punya pegawai. Oke, pegawai kelihatannya keren, tapi kebetulnya gitu ya, yang puncak di atas itu semua ya pebisnisnya. Dan di Arab Saudi pada saat itu, ya di kota Mekah pada saat itu, akibat kebijakan-kebijakan dari nenek moyang mereka, bermunculan unicorn-unicorn, dan mereka itu mempekerjakan pegawai-pegawai, mempekerjakan budak-budak. Sementara anak keturunan mereka itu dididik dengan baik untuk juga menjadi pedagang. Dan mereka memang melestarikan perbudakan untuk dijadikan karyawan mereka. Nah, ini kan, kalau kita sekarang melihat ini mirip dengan dunia pendidikan, kalau kita melihat ini sekarang mirip dengan dunia perkampusan Indonesia hari ini, inilah yang kemudian menyebabkan ada sekelompok orang kelak yang akan memprotes kondisi ini semua dan membentuk satu ajaran baru, ya, menentang perbudakan. Karena sesungguhnya memang pada saat itu di kota Mekah memang budak itu diciptakan untuk terus-menerus bekerja melayani kepentingan pebisnis. Pebisnis-pebisnis inilah yang kelak nanti akan berkelindan dan bertarung pada masa Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.